Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada hambanya kaum mukminin, perintah pada peringkat kedua, dan Allah sebutkan bebarengan setelah perintah ketaatan dan ibadah kepada Allah. Allah sebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu Allah telah mewajibkan kepadamu agar kamu tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan Allah wajibkan kepadamu pula untuk kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Allah sebutkan langsung setelah perintah peribadatan kepadanya, perintah ketaatan dan bakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah perintahkan untuk seorang anak menunaikan syukur, bersyukur, berterima kasih, baik dengan kata-kata pujian, dengan perbuatan dan sikap, dan bersyukur dengan hati yakin bahwa terlalu banyak kebaikan, kenikmatan yang telah dia peroleh dari Allah. Kemudian setelah itu yang kedua dari kedua orang tuanya, Allah sebutkan anishkur li wali walidaika ilayyal masir, agar engkau bersyukur kepadaku karena segalanya kenikmatan dari Allah. Kemudian Allah gandengkan setelah itu, bersyukur engkau kepada kedua orang tua karena terlalu banyak pula kenikmatan, kebaikan yang diperoleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Bahkan dia ada terlahirkan di muka bumi ini karena kedua orang tuanya. Kalau bukan karena mereka, tidak akan dia terlahirkan di dunia ini. Maka segala kenikmatan yang ia dapati dalam hidupnya, tentunya segalanya dari Allah. Kemudian karena jasa dan kebaikan kedua orang tuanya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah mewasiatkan setiap anak untuk menjaga hubungan baiknya kepada orang tuanya, terutama ibunya. Allah katakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kami mewasiatkan, yani kami perintahkan, kata Allah, kepada anak untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkannya pun dengan susah payah. Dan masing-masing kita tahu yang punya istri bagaimana susahnya ketika dia hamil, gerak pun terbatas, duduk tidur serba susah, berjalan berat demi menjaga keselamatan janinnya. Baru itu menghamilnya, begitu pula saat melahirkan dia antara hidup mati demi kebaikan bayinya, untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu dengan segala bentuknya, perbuatan baik dengan kata-kata, perbuatan baik dengan sikap dan amal perbuatan. Wassainal insana biwalidayhi. Demikian kemuliaan dan kesempurnaan syariat Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada orang yang memang pantas untuk kita berbuat baik padanya, patut kita berbakti kepadanya, dan bagaimana tidak, terlalu banyak kebaikan yang kita dapati dari kedua orang tua kita, kebaikan yang tidak mungkin bisa dibalas dengan apapun oleh kita sebagai anak kepada mereka. Bertanya seseorang kepada Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, aku seorang anak, begitu seringnya ibunya sudah tua, aku gendong di punggungku, aku ajak jalan ke sana kemari, terkadang tawaf di Ka'bah. Apakah engkau mengira dengan itu cukup aku membalas kebaikan-kebaikannya kepadaku semenjak aku kecil? Baik, kata Ibnu Umar, tidak, walaupun hanya dengan sekali nafas ketika ibumu melahirkanmu, dengan sekali nafasnya pun kau belum bisa mencukupi membalas kebaikan-kebaikannya. Bagaimana tidak, orang tua saat bersusah payah mulai hamil, melahirkan, merawat semenjak dia bayi, balita dan seterusnya, semua itu dengan penuh kasih sayang. Semua itu dia lakukan dengan harapan agar anaknya sehat, tumbuh kembang dengan baik, membesar dan semakin dewasa dengan baik. Beda dengan anak, kalaupun dia berbuat baik merawat orang tuanya, ibu atau bapaknya, dia rawat saat sakit, dia rawat saat mungkin BAB, dia yang mengistinjai, mencebohi, membersihkannya, mendulang makanannya, minumnya, memberi obat, mengganti pakaian, dan yang lainnya, mungkin dan kemungkinan besar seorang anak melakukan itu semua dengan harapan orang tuanya cepat mati agar tidak menjadi beban baginya, agar cepat orang tuanya meninggal dunia. Bagaimana sama orang tuanya membesarkan anak dengan harapan anaknya besar, sehat, selamat, bertambah usianya dengan baik. Anak kalaupun dia bakti kepada orang tuanya di masa tua, di saat sakit, dengan harapan cepat-cepat orang tuanya wafat agar tidak menjadi beban berkepanjangan baginya. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jika perbuatan baik dan bakti kepada orang tua Allah perintahkan dan Allah sandingkan dengan perintah ketaatan dan ibadah kepadanya, maka begitu pula sebaliknya, kedurhakaan kepada orang tua merupakan dosa yang sangat besar pada peringkat kedua setelah kemusyrikan kepada Allah, karena tidak ada dosa yang melebihi menyekutukan Allah dengan yang lain. Seorang hamba beribadah menyembah kepada selain Allah, dia sekutukan Allah, dia tuhankan sesuatu selain Allah, padahal dia tahu hanya Allah yang menciptakannya. Maka hal itu Allah larang, kedurhakaan kepada orang tua, karena dosanya yang sangat besar. Rasulullah SAW ditanya, ayyud dambi a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Terbesar adalah engkau jadikan tandingan bagi Allah, sementara engkau tahu hanya Allah yang menciptakanmu. Qultu tsumma ay, kemudian aku tanya lagi, setelah itu apa? Setelah kemusyrikan kepada Allah, dosa apa yang terbesar? Qala uququl walidai. Rasulullah katakan kedurhakaan kepada kedua orang tuamu. Durhaka, memutus kebaikanmu kepada orang tuamu, menahan baktimu kepada kedua orang tuamu, dosa yang sangat besar setelah syirik menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Karena yang wajib semestinya anak berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya, ini justru dia durhaka kepada orang tuanya. Dosa besar yang sangat besar, kebiadaban yang sangat lewat, kelewatan batas. Orang yang paling berhak mendapat kebaikannya, orang yang seharusnya paling patut mendapat baktinya, justru dia berbuat durhaka dan berbuat jahat dan jelek kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kedurhakaan kepada orang tua banyak bentuknya, berbagai macam. Bisa itu dengan kata-kata, bisa pula itu dengan sikap dan perbuatan. Namun kita sebutkan beberapa darinya sebagai bahan kiasan, dikiaskan kepada yang lainnya. Antara lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat, imma yabdughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā. Kalau keduanya atau salah satunya dari kedua orang tua menginjak usia tua, jangan sekali-kali kamu katakan uff kepadanya, uffin. Jangan pula kamu membentaknya, uff. Bukan hanya kalimat uffin yang dilarang, tetapi yang dimaksud setiap kata yang menunjukkan kejengkelan seorang anak kepada orang tuanya. Kesal karena orang tuanya mengganggu kehidupannya, karena orang tuanya meminta, menuntut sesuatu yang membuat dia kesal dan jengkel karenanya. Maka telafatkan kejengkelan itu oleh si anak. Kalau dalam bahasa Arab, kejengkelan itu terungkapkan dengan lafaz uffin. Dalam bahasa lain tergantung masing-masing bahasa, ada saja ungkapan kejengkelan dan kekesalan. Kalau dalam bahasa kita mungkin itu dengan suara deh, cek, menunjukkan dia kesal, tidak senang dengan apa yang diminta atau dituntut oleh orang tuanya kepada dirinya, atau kalimat-kalimat yang lain yang semakna dengan itu. Haram, termasuk kabairud dzunub, dosa besar yang sangat besar, apalagi membentak keduanya. Kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Demikian pula termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua ketika seorang anak tidak lagi menjenguk atau bersilaturahmi kepada orang tuanya, tidak peduli bagaimana kondisi orang tuanya, bagaimana keadaan orang tuanya. Bahkan di antara mereka mungkin Allah hanya sekali dalam setahun, kalaupun itu dia menyempatkan waktu untuk bertemu dengan orang tuanya, ibu atau bapaknya atau keduanya. dengan alasan ini ikatan kerja, dengan alasan sibuk tidak bisa, dan 1001 alasan yang lain. Durhaka engkau kepada kedua orang tuamu, itu balasanmu kepada orang tuamu. Hanya kamu jenguk dalam sekali dalam satu tahun, mungkin saat Idul Fitri atau yang semisalnya. Itu balasanmu seorang anak. Mungkin dengan alasan aku ditugaskan jauh oleh perusahaan di kota ini atau di pulau itu, bahkan negara yang lain, tidak ada alasan bagimu untuk engkau datang cium tangan orang tuamu. Melihat kondisi kedatanganmu sudah cukup membuat senang dan bahagia orang tuamu, menjadi bentuk kedurhakaan seorang anak memutuskan hubungan dari orang tuanya dengan alasan apapun, kesibukan kerja, ke tempat yang jauh atau apapun yang lainnya. Datanglah, temui orang tuamu, dan itu bakti yang sangat besar kepada mereka. Termasuk kedurhakaan kepada orang tua adalah saat seorang anak menajamkan pandangan matanya kepada orang tuanya, melotot kepada kedua orang tuanya karena marah dan emosi, tentu karena ada satu dan lain sebab. Apapun itu alasannya, anak berani melotot matanya kepada kedua orang tuanya sudah sangat menjadi kedurhakaan besar kepada kedua orang tuanya. Apapun itu alasannya, tidak membenarkan dirimu seorang anak melotot kedua matamu kepada orang tuamu layaknya seorang pemimpin penguasa kepada bawahannya. Saat marah pantas dia melototkan mata dan memaki-maki atau memarahi bawahannya, termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua saat seorang anak membuat menangis kedua orang tuanya, apapun sebabnya. Kata Abdullah bin Amr bin As, bukaul walidain minal hukum. Termasuk kedurhakaan adalah engkau membuat orang tuamu menangis. Terkadang itu karena ucapan seorang anak yang menyakiti hati orang tuanya. Terkadang itu sikap seorang anak membuat menangis orang tuanya. Atau terkadang amalan perbuatannya membuat menangis kedua orang tuanya. Orang tuanya menangis, berlinang air matanya melihat sikap dan perbuatan anaknya. Menangis karena mendengar perkataan anaknya yang sangat tidak pantas diucapkan. Kamu seorang anak sampai membuat orang tuamu menangis, maka kamu dengan itu telah durhaka kepada orang tuamu, apapun alasanmu. Bahkan kalaupun itu terkadang amal kebaikan, bukankah seseorang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut jihad, perang fisabilillah, yang itu amalan yang sangat tinggi di dalam Islam, dia tinggalkan orang tuanya menangis, tidak mengizinkan anaknya berangkat berperang jihad fisabilillah. Maka apa yang Rasulullah katakan? Pulang kamu ke orang tuamu, bikin orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis, padahal yang dia lakukan amalan soleh jihad fisabilillah, membuat kedua orang tuanya menangis, tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Pulanglah ke orang tuamu, bikin mereka tersenyum, tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Maka betapa durhaka yang meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, terlebih bukan karena amalan soleh yang dia lakukan, tetapi amalan mubah. Betapa durhakanya seorang anak yang membuat orang tuanya menangis bukan karena ibadah dan amalan soleh yang dia lakukan, tetapi justru hal yang sia-sia. Karena melakukan ini dan melakukan itu, menuruti tuntutan hobi dan kesenangannya, membuat menangis orang tuanya. Betapa durhakanya seorang anak yang membuat menangis orang tuanya hanya karena menuruti ajakan teman-temannya, ajakan kawan-kawannya, yang itu tidak disenangi oleh orang tuanya, sampai orang tuanya menangis karenanya. Durhaka seorang anak yang sampai membuat orang tuanya menangis karena ulah dan perbuatannya. Apapun perbuatanmu, tidak dibenarkan seorang anak melakukan sesuatu yang membuat kedua orang tuanya menangis, buat mereka tertawa, buat mereka senyum, sebagaimana engkau membuat mereka menangis, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada seorang yang ingin ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Aku lumma samitum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, tentunya perintah bakti, ketaatan, berbuat baik kepada orang tua kita, demikian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya kepada kita, maka semua itu dalam koridor ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai pula ketaatan kepada orang tua menjadikan seorang anak bermaksiat kepada Allah. Tidak ada dalil, tidak menjadi alasan apapun itu, bahkan kalaupun itu perintah dari kedua orang tuanya, jika itu bentuknya kemaksiatan kepada Allah, melanggar, menyalahi syariat Allah, menyalahi perintah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dibenarkan. Allah yang memerintahkan kita taat, patuh, bakti kepada orang tua. Maka jangan sampai ketaatan kita kepada orang tua justru membuat kita bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan, la ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, termasuk kedua orang tua kita, kalau itu bentuknya kemaksiatan kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka taati mereka, berbuat baiklah kepada mereka selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Dalam bentuk kekufuran sekalipun, Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka, orang tuamu, memaksamu untuk musyrik, menyekutukan aku dengan yang lain yang itu tidak ada bukti kebenarannya, jangan taati, jangan turuti perintahnya. Tetapi kata Allah, tetap berbuat baiklah kepada mereka, hormati mereka, tetap berkata-katalah dengan lemah lembut kepada mereka, berbuat baik, hormati, tetap. Tapi perintahnya jangan dituruti, karena itu dosa, kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah. Maka prinsip-prinsip agama itu didahulukan di atas siapapun. Tetapi tidak berarti kita durhaka kepada mereka. Jaga hubungan baik dengan kedua orang tua, taati dan hormati mereka, baktilah tetap kepada kedua orang tuamu. Namun prinsip agama tidak bisa ditawar-tawar saat mereka memerintahkan atau melarang seorang anak, dilarang untuk melakukan ketaatannya kepada agamanya. Prinsip penting dalam Islam, jangan dituruti kedua orang tuamu. Tetap hubungan baik kamu jaga, tetap hormati mereka, tetap kamu muliakan mereka. Tetapi yang melanggar aturan-aturan agama itu prinsip, dan jangan kamu taati mereka. Jangan menjadi alasan, jangan dijadikan dalih engkau bermaksiat kepada Allah dengan alasan aku gak bisa, ini perintah orang tuaku, aku gak bisa, aku dilarang oleh orang tuaku. Tidak ada udzur bagimu bermaksiat kepada Allah dengan perintah atau larangan siapapun itu, bahkan orang tuamu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun kalau itu bentuknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita selalu diberi kekuatan berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita dalam batasan yang ma'ruf, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, siapapun kita sebagai anak, maka kita adalah orang tua atau calon orang tua. Kita akan punya anak. Bagaimana jadi mutudan, hukum Allah tentukan, sebagaimana kita berbuat, seperti itu pula akan diperbuat kepada kita. Kalau kita bakti berbuat baik pada orang tua kita, saat kita menjadi orang tua, anak-anak kita juga akan berbakti berbuat baik kepada kita. Sebaliknya pun, kalau kita durhaka kepada orang tua kita dalam bentuk apapun, seperti tadi telah kita sebutkan, maka ingat, kita juga orang tua, anak-anak kita juga akan durhaka kepada kita. Kita membuat sedih, menyakitkan hati orang tua kita, ingat, kita juga akan punya anak. Anak-anak kita akan membuat sedih dan menyakitkan hati kita. Apapun yang kau lakukan, seperti itu kau akan dibalas. Maka takuti perbuatan dosa, hindari segala keburukan kepada orang tua kita. Berbu aba'akum ya rabbakum abna'ukum, di dalam akhirat disebutkan, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya dengan itu anak-anakmu pun akan berbuat baik kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal hikmah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atubu salam.